Baik, selanjutnya dari Syifa di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin minta nasihatnya. Bagaimana cara kita menasehati kawan yang sudah bercadar tapi masih suka upload fotonya sendiri di medsos? Apa itu? Suka? Percaya? Teman yang sudah bercadar tapi masih suka upload fotonya sendiri, Buya, di medsos. Wahai saudari-saudariku yang dimuliakan Allah, kalau ingin memandang seseorang itu, hendaknya kita mandang yang positif dulu deh, jangan negatif dulu. Jika ada seorang wanita sudah bercadar, bersyukurlah, alhamdulillah dia masih sudah bercadar. Cadar sebuah kemuliaan, bukan tradisi Arab. Akan tetapi kita harus juga paparkan hukum bercadar adalah memang betul dikukuhkan dalam mazhab kita adalah wajib. Tapi kalau orang belum bercadar, yang penting sudah menutup aurat, yang terlihat hanya wajah, telapak tangan, itu adalah juga dibenarkan dalam syariat. Himbauan kepada yang sudah bercadar agar tidak merendahkan yang belum bercadar. Yang sudah bercadar, Allah telah mudahkan Anda untuk menutup diri Anda dari pandangan kaum pria, itu sudah luar biasa. Maka lanjutkan Anda, jangan memandang meremehkan orang yang belum bercadar. Baik, adapun yang belum bercadar adakah sudah menutup aurat, menutup kepala dengan benar, hanya tampak wajah saja. Itu juga pendapat ulama dan itu dibenarkan. Khususnya bagi mereka yang belum bercadar, jangan merendahkan orang bercadar hanya karena ada kesalahan di sisi lain. Kadang-kadang kita ini benci, ngedengki sama orang, cadar apaan, upload foto. Nah, ini kita sudah ada benci sebetulnya, ada ngiri, ada tidak baik. Baik, kalau Anda melihat orang sudah bercadar, itu alhamdulillah bersyukur, Masya Allah. Paling tidak lihat, sudah sangat terjaga orang yang di kiri kanannya, karena tidak pernah melihat bibirnya, tidak melihat ranum pipinya dan sebagainya. Ini adalah sebuah kemuliaan yang dihadirkan oleh seorang wanita bercadar. Kemudian setelah itu, kalau Anda melihat ternyata masih ngupload foto-fotonya, mungkin perlu diingatkan dengan cara halus, mengrup tutup di apa? Secara fisik sudah ditutup kok dipamerkan di mana? Di Facebook dan yang lain, mungkin dia itu lagi enggak sadar. Kalau dia sadar kan, kalau pakai cadar ya di mana saja. Bukan hanya pakai cadar saja di saat keluar saja, setelah itu di kampung sebelah sudah buka cadar, bukan begitu. Jadi kalau memang dia sudah punya rasa malu yang sesungguhnya, dan ini kami himbau kepada semua para wanita, jangan sampai Anda senang pamer. Tabarruj itu pamer perhiasan, pamer dandanan. Kalau Anda pengen pamer dandanan kepada suamimu yang engkau cintai, itu saja. Pengen dandan macam-macam bolehlah. Pakai warna merah, putih, kuning, hijau di bibirmu juga enggak apa-apa. Kalau dengan suamimu, tapi kalau sudah di luar tolonglah. Jadilah wanita yang merasa malu, tidak ingin kecantikannya diobral di semua orang. Ini kan tingkat kemuliaan berbeda-beda. Ada tingkat kemuliaan berbeda-beda. Apalagi sudah bercadar, tentu sangat dia menjaga dong. Jangan sampai cadaran dia, tapi setelah itu fotonya diumbar ke sana kemari. Nah, tapi kita harus khusnudan juga. Mungkin itu foto masa lalu. Mungkin kan? Sebab ada orang bercadar, ternyata hijrahnya total. Dari buku pakai bikini, pakai baju pendek, waktu masih itu masyhur juga di mana di media. Setelah itu sadar ya, jangan dicaci masa lalunya. Hebat dia hijrah. Intinya yuk khusnudan aja dah. Kemudian kita mendoakan yang baik. Kalau sudah bercadar kok dia masih suka ngupload foto-foto itu, cara mengingatkannya ya. Ya bertanya, saudariku, mungkin yang saya cintai, Masya Allah saya bangga dengan Anda, Masya Allah Anda termasuk menjadi contoh yang baik, sudah bisa pakai cadar. Cuman saya mau tanya, dan mohon maaf jangan tersinggung, ini tanda cinta saya kepadamu adikku. Itu foto yang ada di Facebook itu, foto dulu ya? Bahasanya begitu, pura-pura tidak tahu. Nah gitu, jangan, kamu cadaran apaan tuh? Cadaran gombal nih. Cadar gombal dari dulu memang, kain ya. Jadi ada orang kita itu pokoknya biasanya Anda jangan memandang orang dengan mata marah dan emosi, enggak akan menyelesaikan masalah. Anda bisa kalimat yang baik, pura-pura bertanya. Mungkin dia tidak sadar mengupload seperti itu. Baik ya, itu saja. Jadi ya tentunya kalau memang dia cadarnya sesungguhnya, dia tidak akan melakukan yang demikian. Dan kami himbau kepada semua para wanita, sudahlah. DP ya namanya apa? DP ya? DP atau apa, pokoknya gitu loh, saya enggak ngerti istilah itu. Pokoknya Anda janganlah biasa pamer dandanan lah. Itu pun milenya tuh dari 1000 foto enggak ketemu yang cantik ini, teman. Nah, mau baik itu saja, fotonya bolak-balik enggak cocok. Dia pengen cari wajah yang beda. Wajah memang begitu, mau gimana lagi? Sudah begitu dipamerkan, Masya Allah. Sudah ketemu yang paling cantik, dipamerkan. Nah, kan niatnya untuk nipu orang juga, pamer kecantikan yang dia tidak punya, dan seterusnya. Sudahlah kasih gambar bunga melati, mawar, bunga kuburan gitu. biar orang pada takut macam-macam pada Anda. Jadi intinya, jadilah wanita yang mulia, ingin memuliakan diri Anda, dan yakini bahasanya dandanan kecantikanmu adalah untuk suamimu. Indah sekali. Seluruh tubuhmu adalah untuk suamimu. Jangan pamerkan kepada siapapun itu. Wallahu a'lam bishawab.